Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Zainuri Faqih ingkang estu kawula ta'zimi kawula hormati, sedaya pengasuh ingkang kawula hormati, ingkang kawula hormati akhinal karim Kiai Azizi Hasbullah ingkang paling sregep damel perkara. Para hadirin wal hadirat, santri wali santri, sedaya tamu undangan ingkang minulya. Sajane niku kula niku ya pun pengen mirengaken ngaos. Wong kula niku wis bendina ngaji mawon ora tau ngrungokno. Ngeten niku kula pengen mirengaken. Mila kula sajane teng mriku pun dangu kula. Teng dalem pun dangu, kula niku remen mirengaken ngaji. Pawekso kali panitia ndi wong ngene. Mereka lari gunung-gunung. Mengumpul tenggong. Tekan beriki, Yai Azizi yang ngono. Kulo ni gusu wanang naik kerungu ono bahasan. Wong lanang diomeli wong wedok. Seneng kulo ni. Soalnya terus kulo ni gusu dibolo. Lagi wong tenggen kulo ni, bujuk kulo ni. Tukang pidato jam 4 esok niku pun pidato bojo kula. Oh nanane wis pidato sing dipidatoni niku anake niku. Gone wis anake wis rampung dipidatoni, midatoni kula. Mula kula niku sakjane ya pengin rabi nang papat ngono pengin. Nggih, tapi kaya kula niku enggak ada tantangan. Sing golek sing kaya sitok niki angele raumu. Nah, sing berikutnya niku lah wis nah, paling ya rabi santrine dhewe mesti kutuk wong gitu. Santrine kok. Mesti nurut nek papat singo kabeh ngono baru sakti. Mula kula niku ana wong rabi telu papat ora patek kaget ngono apalagi nek santrine ngoten ah biasa. Nah nduk. Pemene nek bojone celuk nduk, nduk. Sing papat nang singo kabeh baru. Papat oh, anak kiai kabeh lho, niku sekti tenan niku. Rabi papat putra kiai iki, putra kiai iki niku mesti yo galake ya wis ra umum niku. Napa soalé? Kula nu seneng nek dieling-eling niku, kula nu tau diweling kali yai kula niku. Nggih babakan niku wae sing dicritakaken kali Yai Aziz ini. Babakan Ja'ara julun ila Umar bin Khattab. Tekane wong lanang ning nggone Sayidina Umar niku lak nate waos teng kitab Uqudulujen nak wonten niku Abu Dzar Al-Ghifari numpang 5 perang sugih ganteng gelut ya menangan tapi bojone siji niku cerewete ora umum. Mula akhirnya lah bojo siji kok cerewete ngene titen ono tak tukar tambah. Lah sak derenge ditukar tambah niku lak terus kelingan Sayyidina Umar. Wah iki nek kaya ngene ketok tak curhate nang Sayyidina Umar, wong Sayyidina Umar iki lanange jagat. Sing wani kali Sayyidina Umar iki lho sinten? Sayyidina Umar iki lho wong paling keras to zaman semono. Ora tau guyu. Alise niku gathuk ning Sayyidina Umar. Wus betulnya terus sing ngalano ganase Sayyidina Umar mulo. Abu Dzar ini bayangno nyurhatke bojo cerewet ini nggone Sayyidina Umar. Nah, sowan sore-sore niku wong bayangane mesti ngerti apa wong aja meneh menungso. Wong setan niku krungu Sayyidina Umar niku mlayu. Saking galake Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku nek maca Quran, ora ana wani ngrungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sing wani ngrungokno sapa maca Quran kaya ngoten niku. Saking kerase. Nek bangsa korek-korek niku model Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kok muni Allah barang? Mau kok ora? Lah berarti jen pangkate sampeyan jen ora kelasi Sayyidina Umar. Mula aja galak-galak. Aja sok petita-petiti wong pangkate langsung ketok. Berarti jen wong mriki niki jen lembut-lembut. Mula aja sing aja melu ngono ora kelasmu. Lah buktine kula bismillahirrahmanirrahim. Meneng kok nek sampean pangkat keras ya. Allah. Ngono mau sajane ana kabeh meneng. Sayyidina Umar. Sayyidina Ali alus malih wis Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita enak Sayyidina Umar ra cocok sampean. Nek khutbah ngono ya wong e mlayu pedang ditutut nang Itakallah. Itu ya sapa sing wani wong nang khutbah nang pedang ngene ya. Sayyidina Umar. Mula Sayyidina Ali niku nate nazar. Nek wong kok keras ngene kira-kira nek mati nanti takoni malaikat mungkar nakir jawab opo? Mila sedane Sayyidina Umar niku kuburane dikuping karo Sayyidina Ali. Malaikat mungkar nakir rawuh ya. Krungu padha kramate. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Mungkar nakir ya Umar. Ana gaya apa? Ya protap jeng takok. Takok apa? Ya marobuka. Ya Allah. Nang apa meneh? Mumpun niku mawon sida. Niku. Lha niku tesih ana terusane, begitu pamit ditarik meneh. Lungguh kene. Tokak takok marobuka. Wa marobukuma. Ya sami Allah. Wis ngono mulai-mulai. Lha mula Sayyidina Umar niku dadi tempat curhat, nganyurhatke Abu Dzar opo. Ajeng sowan ternyata napa. Teng daleme ini bunyi Atiqah gek ngomeli Sayyidina Umar. Akhirnya ras itu dinteni Sayyidina Umar ternyata dia kutuk itu omeng bojone. Begitu rampung assalamualaikum. Salam, sapa? Abu Dzar ya Umar. Lah nek kaya apa sore-sore sampean rene? Mboten sida padha mawon. Nah, kula niku kelingan niku, nggih. Kelingan niku terus kali yai niku dadi wong ini iso kaya Sayyidina Umar. Contohan Sayyidina Umar ya, di wong lanang nek iso kaya Sayyidina Umar. Lah napa ne yai? Galake gak yo, galake gampang karo wong. Contohan dadi wong lanang iso betah diomeli wong wedok. Wah, mate. Niki. Lha ngene iki, niki kula diweling ngoten niku. Kale yai kula. Nggih. Zaman kula ngaos teng Gresik niku kek riyen. Nggih. Dawuh ngoten. Matek. Nggih mek ngoten niku tok. Nggih mboten enten kelanjutane ngopo ngene mboten pokoke. Dadiin kaya Sayyidina Umar. Wong lanang nek kepengin duwe turun hebat kaya Sayyidina Umar. Kuat diomeli wong wedok. Matek ya. Suwe niku kula niku ngipi. Lah iki wingi lak ana Ustaz Abdul Somad lak cerita ngipi to. Nggih, ana kiai ngipi di setan Somad nang Pak Prabowo. Nah, nggih rak ngoten niku. Critane rak ngoten. Lho niki mung padha kiyaine kan rapopo kula bakat critane Kiai Somad. Jadi saya mendukung Bapak Prabowo karena beberapa kiai bercerita Prabowo. Ngono. Oh ya, niku kula mboten, kula 01. Iya. Wong iki ora kampanye kok. Lenggih lho sing ngancani kampanye kula kok wingi ya. Wong GBK lho sing jejeri sing dongane lek iki wonge ya men-men lho. Kali kula peseni wingi niku. Kula niku lunga teng pundi-pundi sakniki enak soalnya enten jalan tol, ngoten to mawon. Aja leren sik Pak wong tol murung dadi aku ya ngono wingi. Nduk. Wis tok iki ora kampanye aku. Mau cerita ben imbang ngoten ya. Kula niku ya terus ngipi. Lah ngipi kula niku. Ah sampean niku kok sensitif sih sadinan. Niku lho ngipi. Kula ngipi niku meng sak titik tok wonten niku. Nisa hukum harsul lakum. Beri ku niku nisa hukum harsul lakum. Dukmu sawahmu. Kula parani ya ya. Barni ku kok kula ngipi nisa hukum harsul lakum wedoki sawahmu. Lha ya bener iku maksude ngono. Maksude pripun? Ya iya wedoki sawah. Sawah iku dienggo nandur. Jenenge sawah iku tandurane bakal apik. Nek sawahe ya apik. Gusti Allah iki paling blak-blakan wis pokoke wedoki sawah. Dadi ku sawah. Iki sing nandur. Ngono tok mulo. Persis wong nandur to nggih. Nek bar nandur terus mentas, nek ngoten iki lho nggih. Ya gak ana wong tandur kok ning jero sawah terus dikremi kok mboten. Tandur mentas. Tukul orane lha apa jare sawah. Lho nggih ya ngoten nggih, persis niku. Nandur niku ya ora suwe to nggih. Ya paling 5 menit wong nandur metu wis mentas. Lho, ternyata ngeten iki iki sawah niki. Ki calon sawah sampean iki ternyata. Ku sawah kabeh. Bareng ngoten niku kula niku. Iya sawah. Langsung kula diduding ngene. Nek pengin tukulane apik, sawahe kudu apik. Aja ngasi suket kokean rumbuke akeh. Maknane napa ya? Ya bojomu iki dandanono. Cek resik sawah iku, tukulane cek apik. Lah terus ya tukokno lipstik. Tukokno wedak, tukokno apa klambeni sing apik. Engko lak lho nggih, ngoten niku cocok mboten ngoten. Lho nggih. Lho mek ngoten tok kula niku niki tok kula niku wong niki bab tanduran kok. Sawah niku nggo nandur. Kula mek dibeling ngoten tok, ya tanduranmu iki nek pengen apik, sukete aja akeh-akeh. Nek nandur pari, sukete singkirke. Padha wedok ya sawah, mulo sawah iku ora entuk kok terus tukulane akeh jerawaten ora apik. Kok nodak. Oh nggih. Nah sing kaping pindho, aku pesen ya jenenge wedok iku sawah, tukulane apik nek banyune ora telat, pupuke apik. Iku sawahmu adem. Tukulane apik. Mulo wedok iku kudu seneng atine. Ben seneng pupuken. Pupuk sing paling mandi nang wong wedok iku dhuwit. Ngono. Lha nggih mulo bojomu aja ngasih ketelatan dhuwit. Cekeli dhuwit terus. Cek seneng. Aja ngasih wong wedok pengen tuku apa-apa kok ngasih ora keturutan. Engko sawahe garing, tukulane elek. Ya mek ngono tok kok kula niku diweling niku mbiyen. Tak praktek no tenan bojo kula ora tau nang rata cekli dhuwit. Tak cekli dhuwit terus bojo kula. Kula ora tau nyekel dhuwit. Wong kula jenenge jenise wong ra butuh dhuwit. Kula lak ora tau butuh dhuwit. Lha teng mriki dikek imangan. Wau teng badas dikek imangan. Nginep ya anggere wong kepengin nginepno kula. Dadi ora tau nyewa kula inepan. Montor mendina anggere wong nakokne mbot pengin gantos montor mboten kuwi. Ngono kula muni hooh ngono langsung diganteni. Dung wis paling enak wis jenenge kiai niku. Wis paling aman kaya kula niku wis paling aman. Wong kula turu niku lho diparani DPR. Gus nyuwun dongane. Ya insyaallah. Muni insyaallah tok niku amplope kan dhewe sakmene niku. Lho. Kiai niku wis enak pokoke lho nggih. Lho padahal mek insyaallah ngono tok. Ya ora tau dek ya ora tau insyaallah napa niki ya uga. Lho niku, lanung-lanung turu lanung. Insyaallah insyaallah. Napa meneh insyaallah tambah akeh niku. Insyaallah insyaallah. Jadi akhirnya kalau ada duit ini tak kayak ada bujuk kulo es karepmu yang sawah. Terus orang wedok ini cekli duit ini kan aman, duit sewu kan manfaat. Orang lanang duit satu sewu murah cukup buat tuku rokok. Nah orang wedok sewu tuh kok nuyah rampung saumah mangan kabe. Pikir-pikir ya bener ini aja saya. Terus orang wedok itu jari ini yai ya orang itu diseneni. Ora kenek wong wedok niku diomeli. Sebab napa? Sawah niku nek ditanduri ora entuk diobong. Lha ngene sawah kok kobong, tandurane mah mati. Mulung wedok niku diomeli ya ora oleh. Soale nek wedok diomeli atine panas. Lah nek ati panas iku persis jantung itu di bawah payudara. Payudara. Jadi dingin nengi sore payudara niku ono jantung panas. Niku nek atine panas, payudarane panas, dudu susue panas. Diombe bayi ya mboten sehat ibarat santen niku blondo. Dadi mula nek kepengin panake apa wedok yo dadi senene iki dijarno ngono. Soale napa? Kula niku tau tantang-tantangan kali bojo kula niku yo ora kuat. Royokan dadi wedok niku ora kuat. Bojo kula esuk-esuk tak seneni. Wah, anak kok kleleran ngene wis layah yung. Apa iki? Opene sing apik to? Dibales kali bojo kula. Mas, rumangsane dadi wong wedok iku enak. Nek sampean pengin nyacak dadi wong wedok, coba nek kuat. Ayo aku yo ngoten iki. Aku dadi wong wedok, ning sedina sewengi wae kula yo ngoten. Jo suwe-suwe, pakai materai niku pengalaman kula niki. Dadi kula nek ngrasakake Gus Aziz niku pas niku. Materai hitam di atas putih, saya akan jadi perempuan 24 jam menggantikan fungsi perempuan dan engkau menjadi laki-laki. Apa? Dan engkau tidak perlu menjadi laki-laki selama sehari semalam. Wis aku tak jadi wedok. Akhirnya bojo kula tak kon lunga. Lunga jam 2 iki wis nang lunga. Kula sangoni 10 juta. Ajak kanca-kancamu dandanen sing ayu, manganen sak mblengermu. Niku tak paringi 10 juta. Berangkat bojo kula sak kanca-kancane duka teng pundi kula wis mboten roh. Pokoke tak gawani santri papat. Wis lunga ngono. Lho bareng subuh kula nunggu nyonto bojo kula. Bojo kula nek subuh kan pidato. Anake niku dipidato tak conto. Bojo kula pidato anake tangi. Juga kula pidato sampai mlenger anake ora tangi balas tok ora tangi. Siji mun mboten obah. Blas ora obah. Akhirnya biasanya kalau delok bojo kula kok anak kula niku tangi, ana nek ra tangi niku mboten dikebyok sapu, dijiwit. Akhirnya kula nyonto sing jiwit niku. Tak jiwit iku kula digajol rai kula kali anak kula tuwa kare. Lho kok seje? Iki jiwitane piye kok seje iki? Wis kula wis meneng lah iki resiko. Harga diri sehari jadi wanita iku mau aja ngasih nyerah kula juaduk ra iku kula akhir kula jiyane seret papat iku modon masyaallah nangis kabeh lali kula niku nek nangis iku perkara ternyata begitu nangis niku ana sing nggawa pempes ngewer kewer ngene gitu. Ya Allah ana sing nangis terus tak conto mleh wong bojo kula tak conto ngedusi tak semproti ngene iki. Nangis ono sing kepanasan ono sing kanyepen. Begitu wayahe ndulang niku tak jejer kaya bojo kula tak jejer ngeten iki. Ono sing kegeden ono sing piringe diuncalno. Gusti pangeran mulai stres kula jam 7 wis ndas kula wis pokoke tamu aja ono sing marek, tamu kon ning sebelah kula ngoten niku. Akhire niku, ya Allah jam 7. Begitu wayahe sekolah. Lah kok siji wae ora ono sing gelem sekolah. Endi mbokku? Makku endi? Aku mau sekolah, makku ilang. Wah, aku ngono. Akhirnya ra ono sing sekolah, bareng mboten enten sing sekolah. Tembok niku rata tulisan kangge lipstik tak uret iki. Remote dibanting. Sanane kabeh kacau wis lah yo lemari diudal-udal kabeh niku. Goleki makne yo ra ono makmune jero lemari. Yo udal-udal. Jam 12 kula wis sampun. Jam setengah sih tak telepon bojoku lho, Dik. Ampun aku. Lempar handuk mulia aku. Ternyata ini sebelah punan. Iya mas, aku wis ketuk jam 11 wis neng omah, aku wis ngerti jam berapa bakal kuat. Tak cekel bojoku lho tangane tak ambung ping 7. Saking niki. Niki pengalaman kula. Ya Allah. Lu anakmu ora bling piye ngono iku kaya pelair lare. Wis nggih niku nek bojo padha singone ngoten niku. Makane pernah satu ketika niku kula niku hampir bojo kula niku ngamuk ndak terkendali. Kula niku wis ra kuat. Gara-gara napa kula lambene keprucut. Bojo kula niku takon dandan bar subuh, Dik, nang dandan sing ayu. Sesuk kawinane santri aja ngasi kalah ayu. Tuan dan kita baru subuh tu sampai jam itu mayu nepal ni metu. Akhir tak gawa anak sing sile numpak mobil karo sopir siji sing nyupirin. Nah kok iso teng perapatan ni lu moto kula ni erok teng seberang lampu merah ni wong wedok ayu ni romob rambutnya abang kok co motor ni bun-bunan lambi lanang ya langsung otomatis jenenge Arifin Pin kula ni wedok ayu tenan. Kulo lali nek gawa bojoku lho niku wau. Ya Allah Gus, ya saiki kulo lali diciwit teng mriki niki, persis kaya tang. Lho, rasa rasa lorone niku tekan sak niki kulo sik iso ngrasakno. Saking nemene niku tuwit tuwit lorone masyaallah. Lah kulo arep muni piye wong panjene muni ngono tenan. Dasar matane wong lanang. Wedok wis dilesep isik ro. Kula wis ra iso muni to, piye arep muni enggak dek ya mau wis muni kula niku. Deke ya ro wedoke niku. Akhire kula niku ya Allah iki pisan iki iso pegatan iki perkara lambe. Dasar metu wong lanang sanane sak kebun binatang metu kabeh. Wis sampeyan kiai. Dudu wedhus ngono barang yo metu. Niki pengalaman tak cotokno niku blablan wong panjenengan wong sakmene kiai kabeh dadi ora ono sing adelike. Nek Gus Azizi kan cerita tentang taheke dijikuk dumpa cerita tentang perempuan yang begitu cinta. Aku tak cerita sing perempuan yang begitu galak, Gus. Cek balance ini biar imbang. Tawen anak diomelin tenten. Akhirnya kula ini tidak punya senjata. Ini motor AC, proses kula mati AC ini saking panas. Akhirnya pancen dasar mata laki-laki. Wedok wis dlesep yo sik eroy. Akhirnya kula menenangkan diri, atur nafas. Kula kudu jujur ngakon, iya aku mau pancen bro. Ana wong wedok, oh ayu rambuti abang, kaca motore ning bunmu. Iya pancen dasar mata wong lanang iki kula. Iya, Dek. Mata laki-laki seperti saya memang selalu mampu melihat perempuan yang cantik walaupun tersembunyi. Karena kalau itu tidak bisa aku lakukan, gak mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Enggak loh. Wah akhirnya niku kendol langsung jiwitane niku. Ah iso ae jarene kono. Iki jenenge ne PDAM iki langsung semprot. Ndene niku. Nggih, lumila ya Allah. Laki-laki dan perempuan itu memang kunci kehidupan. Nggih wis pokoke nek wis urusan lanang karo wedok niku beres, donya niku beres. Wis pokoke niku ta. Kuncine donya niku nameng lanang karo lanang karo wedok beres, sak dunya beres. Lho nggih. Mula Islam niku. Islam niku picik beres iki. Ditarik mundur kita niki. Ditarik ke belakang jauh sekali jenenge ibadah haji. Wong Islam lak duwe ibadah haji. Ibadah haji itu puncaknya di mana? Di Arafah. Arafah itu apa? Simbol lanang karo wedok Jabal Roh. Niku simbole Nabi Adam kali Siti Hawa. Sampai nek ero Jabal Rohmah kudu ngerti dunia akan selesai ketika kita membicarakan Jabal Rohmah. Niku. Niku simbol lanang karo wedok. Seluruh perbedaan dunia niku rampung nek wong paham lanang karo wedok. Paham. Perbedaan ning donya niku paling kathah niku bedane lanang wedok. Anane donya ya sebab anane lanang wedok. Nah, wedok niku cagak cara Kanjeng Nabi, wedok niku cagake negara idza saluhat saluhal bilad. Ida fasadat fasadal hilat. Wedok cagake kuwi iki. Lho, tepuk tanganmu sing banten, Nduk. Weneng tak dongakno sampean oleh wong lanang sing ngerti memperlakukan wanita. Lah sampean aja pisan-pisan ganggu wong wedok. Lah kuncine donya nang kono kok mulo ditarik mundur. Lah sesungguhnya kita ini ditarik mundur iku lak bapa-bapa to. Cek ngerti betapa awal segala kehidupan itu bermula dari Jabal Rohmah. Petuke lanang wedok, perbedaan yang begitu banyak itu contoh pertemuannya ada pada laki-laki dan perempuan. Bedane donya niki sak menten kathahe niku tuntas dengan simbol laki-laki dan perempuan. Setiap perbedaan laki-laki perempuan niku tuntas meng perkara petuke lanang wedok. Nah, sing metuke lanang wedok itu bukan seluruh tubuh, hanya sudut kecil dari tubuh laki-laki dan perempuan. Jadi untuk membuat persamaan ora perlu golek perbedaan. Sing beda sak mono akeh, sing padha sak itik, iku sing beda dadi enak. Iki simbol Jabal Rohmah. Lha itu. Hati sampean aja gumun, enak. Angger wae itu lho. Itu sampean didoni, lapor polisi. Tapi kalau itu ketemu, aja meneh kok itu nih, lambene digoleki. Panggonane itu oyo itu digoleki. Ini simbol pertemuan. Makane donya niku lek petuk kono enak. Kenapa dari awal inilah dunia terjadi. Akhirnya saka kono terus ono dadi pesek-pesek rembes-rembes, ono sing dadi Eropa, ono sing dadi Cina, ono sing dadi Arab. Lho akhirnya Islam punya kesadaran bahwa seluruh bangsa berbeda. Ini adalah sesuatu yang memang dari awal dibikin oleh Allah. Mula waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Niku didisi'i ming dzakari wa unsa. Dadi nek ming dzakari wa unsa niku beres, waja'alnakum syu'uban wa qabaila beres. Tapi awal sendiri ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas simbule napa? Yo Ka'bah niku. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil 'alamin. Lanang wedok simbole Jabal Rohmah. Lah mula sampean ditawari mundur ning Islam niku lek cek ngerti to. Mula wong Islam niku uripe paring enak karena ditarik mundur. Bahwa kabeh menungso niku asale ya kok kono. Sing dadi londo ya kok kono, sing dadi Afrika ya kok kono, sing dadi Cina ya kok kono, asale dari situ semua. Lah mula awak dhewe koyo pengajian ngene iki ya wis enak mawon, campur wong pancen asale menungso ya padha. Ya iki pengajian ya ana wong Jepang sing melu, tapi ora teko wonge meng gaweke mic biasa. Rasa komplain teko ngone mic Jepang. Mula mic yo oleh dinggo soalnya awak dhewe niki napak tilas jejak manusia paling tuwa. Wae teko. Mula santri niku enak uripe. Karena memahami itu. Nah, wong Korea ya teko ngirim handphone gue ngundang gue nelfon kulo bendino ampun kesupen mangke ngaos teng Sumber Sari ya teko Cina ya teko ngon pengajian mriki beton apa gawe rokok gudang garam lah ya Cina sing damel lah ya teko kabeh. Mula Islam ini enak asline campur sapa mawon wis biasa. Soale kabeh niku wis diparake rono. Kelambinan apa keturunan putih sing gawe ya Cina. Niku le mineral niku ya sahame ya nek Eropa. Ana aqua ngono sahame ya teke Prancis Danon. Lunga haji ya campur karo wong Yahudi. Urusan numpak pesawat. Lah kita nek mboten dijamelke wong Yahudi pesawat sampean numpak apa? Wong Pak Habibie kon nggih pesawat ya ora dadi. Wong jenenge tetuko sing teko ra tuku-tuku sing tuku ra teko, teko. Nah ono wong rabi dandan ayu wedake ya teko Prancis, ya Kristen. Lah lek wedak Kediri sing doyan sapa wong beras dideplok ya blonteng kabeh. Lah mula Kiai Hasisi ngene iki. Nek sakle Kiai tenan. Kon bang haram mesti ora wani Kiai Hasisi. Nek wani ya kebangetan ngono ta. Mesti ya rapate kiai nek wani ngaramno bang. Lah saiki nek ngaramno bang itu maca Qur'ane pripun? Wong percetakan Qur'an iku sadurunge dituku negara iki utang bang sik. Rokok haram ngono ya ora wani wong haramno rokok wong hukum dasare rokok ya ora ono. Lah gitu. Lah nek diharamno 174 triliun mlebu APBN ya haram. Nggo bangun dalan-dalane ha haram. Nah mula wong sing haramno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Lek ya lu tepuk tangane meng pek-pek-pek meng lur. Lha lagi ya iki ra gampang. Lalu jadi enak mawon. Ono runutan rumusan-rumusan besar. Nah mula pondok pesantren ini alhamdulillah katen. Masih punya kerangka besar untuk menjadikan manusia niki manusia kafah. Manungsa sing utuh. Napa sebabe? Lu pesantren ini kan kolaborasi. Ilmu niku king Arab, pesantren niku king Jawa. Mula sampean golek pesantren ning Arab ora ono. Mula pesantren niki bahasa Arabe lucu. Kiai dijamakno kuyaha, ngono ya aneh. Iya, Gus. Dadine apa iku? Gus, gawagis. Ngono ya aneh. Dadi wong pancen dudu bahasa Arab. Ini kolaborasi ilmune saka Kanjeng Nabi, sistemnya teko Jawa. Lah mula bejo. Nah, sistem yang dari Jawa ini menghasilkan sebuah bentuk untuk menjalankan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Coro pesantren niku isi komplit damel pelajaran yakshallah. Jadi ini arep bentuk uang yakshallah ya ning pesantren ono ning karean dino iki lho nggih diawasi karo yai bendino dipentelengi urung sembahyang sadu lha nggih lha ono ning pesantren Sholat itu pelawayon kabeh ngono nanti ini kan karo yai ini selama ini Iku karakter dasar untuk membentuk yaksal, bentuk menungso sing wedi kali Gusti Allah. Lagi mau dalu kula atur keteng ploso. Lho kaya saiki nggih. Pelajaran sabar niku. Nek nang pondok kan ora teori niku. Kan langsung praktek sabar niku. Contone gudigen. Gudigen niku lak mboten ngangge teori sabar lah. Jadi satrine ora. Nek gudigen wis mesti sabar wong kukur-kukur ngene. Suwi-suwi kok setuh-setuh mesti sabar. Ngantri nang jeding mesti sabar. Ono sing kanca kowe lu ngising pensil ora metu-metu. Sabar, royoan ciduk sabar. Jadi ulama niku pembelajarane ya insyaallah, nek pembelajarane wali kula ora ra takok lah. Pembelajarane wali niku ora angel. Gampang nek pengin dadi wali niku. Wong nameng innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sing suwe sing angel tsumma istaqamune niku mawon sing angel wali niku. Cara Syekh Abdul Qadir dikongkon lungguh 20 taun maca fa innamal usri yusra innamal usri yusra. Nah, kuat ora mek ngono tok. Wali niku lak sekolahe mek ngoten niku. Sunan Kalijaga la haula wala quwata illa billah lungguhe 3 taun. Sunan Geseng ya hayu ya qayyum sumastaqomune 3 taun. Ade ra kuat. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah turu. Ya Allah liyung. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allah suwene. Mula dhewe ni ra kuat, mula ora duwe wifi. Nek wali duwe wifi wong download. Downloadnya kan suwe itu, 3 tahun download. Di program, ada yang tahu melok download, mau nanti program. Mulai senengannya golek wifi gratisan, barokah, barokah, barokah, barokah. Nang makom, nang kuburan, kalau saja nih menggolek wifi gratisan tadi. Nek wali download, Basya Mas Ari download 3 tahun dari hulu sampai hilir kali berantas. Nek ngatamke surat kahfi, benbengi surat kahfi, rong rokaat. Taubah ping 41, Kahfi ping 41. Niku Mbah Syim. Mula pantes nek dadi NU gedene sakmene wong sing ngetekno tenanan. Lah sing liyane iku kadang kulhue ora jangkep. Mula NU gedhe penumpange ya kuat penumpange NU. Bener-bener menandakan murid yang ulama ing isor dhewe ya penumpange ya ana Bandar Dadu bareng omahe. Yang isor dewe muridnya ulama ya sing ngono niku mang takok kare Gus Aziz niku muridnya ulama ya paling isor muridnya ulama iki petuk menungso sing mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin sapa sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama khairone nakira khairon niku kok nakira maknane khairon kamilan kaapian kang sampurno menungso ora sampurno. Mula kaapiane menungso ora iso ngadeg dhewe. Contoh ngeten niki dalu niki kaapian ora iso ngadeg dhewe. Ngaji niki apik mboten? Sae sing paling sae sinten? Ya kula. Kula ning dhuwur ngene kok ngaji dhewe delok wong semenake. Gus Aziz wis teko kula teko langsung leren kok. Saking apike kula. Lha niku dadi apik, ning apik ora iso ngadeg dhewe mulo kula ra entuk muni kula paling apik. Sebab apike kula ketok enten panitia khaflah sing damel pengaji. Pengajian gawe panggung nek mboten enten pengajian sing gawe panggung ngeten niku kula ya ora ketok apik. Nah nek wis ngoten niku sing apik sinten? Eh panitia ta jare panitia, jare panitia apik pan jare kula ya. Ya apik kula nek ra teko pengajianmu ya elek. Lha gek wong loro ni pun ribut nek bapak apik niku. Pun konslet, apa mana ni sampean melok-melok? Ya usah ngapa, ya kulo kiai. Nak kok iso? Kulo gelem teko lu gue ngarep. Anak rano sing lu gue merikin. Iki lah jenenge mboten pengajian. Lah cekson. Sakit. Mungkin sing tukang noto kursi yo. Kono ya ape kulo? Wah kulo sing bagian noto kursi. Nek kulo rano noto kursi yo elek. Padahal pas noto kursi rasa bayang asar yo karo ade. Barang macam-macam. Sing tukang masak dadi ku mila lha muridé ulama kaya ngoten niku. Mula akhire digekke wadah sing gedhe yen kelas e wali. Mbah Hasyim niku lak isih menangi wali, mula sekolahe ya sekolah wali biyen. Sekolah teng Madura niku lak diulang Mbah Khalil niku lak carane wali, mboten carane ulama. Mboten carane kiai, carane wali. Ajeng melu ngaji ngono. Nyaimu 200, nimba sik, nimba. Begitu ajeng rampung arep melu ngaji, wallahu alam bisawab. Ana mek kayu. Engko nek anu rene ngaji, bar mek kayu ajeng melu ngaji, wallahu alam bis sawab. Lu ngantos ahli-ahli cemplungke teng WC ini dijikuk kok karo Mbah Hasyim. Duwe anak cilik, engko anakmu nek cilik gorene 3 dina. Yai wahid itu tesih 3 dinten dibeto teng Bangkalan. Kudanan kepanasan ning ajeng omah mboten entuk mlebu coba. Niku nek ki santri sak niki wis kiai gendeng lek wis ngoten niku. Wah, tapi Mbah Khalil kali Mbah Hasyim terjadi interaksi batin yang luar biasa. Tidak ada suudzon, tidak ada dusta di antara kiai dan santri. Bareng program batin Yai Hasyim kali Yai Khalil podo, ibarat harddisk kali flashdisk niku programnya podo, ilmu nih share it. Ya, sampean ora iso di share it wong kadang suudzon karo yai ini. Ya irung teko ngono. Apa urung teko-teko nanti ya. Yai gek mulang enak ngono. Ah lah kok suwe ning ngene to yai benar wis. Mula ra iso di-share it. Lah Mbah Hasyim niku ngoten niku. Mula gadhe NU niku. Wong wadahe gedhe. Mula iku kabeh oleh numpak. Nggih ta? Sing sholat ya oleh numpak, setengah sholat ya oleh melu NU, apa numpak bandar dadu numpak NU. Mula supire ya rada hati-hati kudu alon-alon aja banter-banter wong penumpangnya akeh. Nah sing liyane kan penumpangnya cilik, saiki ngene mula mlayune banter. Cingkrang tok sing numpak. Ora cingkrang kon mudhun. Jenggot tok ora jenggot kon mudhun. Tahlilan kon mudhun. Mula penumpangnya ya sithik ning mlayune banter. Weng weng tapi nabrakan. Ngerti-ngerti nabrak sapi. Jadi gila ya. Wali itu ngoten niku sekolah e ngoten niku. Tapi nek sekolah yang ulama berat nih. Ngono kurikulum dasar pembentukan karakter ya insyaallah. Ya insyaallah. Lah mulo niku. Enak pondok iki tono niku. Saiki nendi? Makanya semua sekarang sedang menduplikasi carane pondok. Apalagi fungsi pesantren bener-bener kerasa iki zaman milenial. Ini milenial, Dek. Nah, Dok. Iki milenial aku Gus Azizi ngene iki pramilenial. Orang kuno kiai zaman old. Nek kula wis rada zaman no Dek. Milenial itu indah tapi menyakitkan. Lho kula ini pra milenial, tak ceritakno bolak-balik. Biyen niku lho pengin ndelok gajah Afrika. Niku ngenteni flora dan fauna. Engko nek wis ana flora dan fauna wis arep siaran, ganti Pak Harmoko. Klompen capir. Kadang Pak Murdiono ngono suwe. Lha iku lah saiki sampean kan ndak perlu melakukan hal-hal yang pengin merundunya kan jiki iki tok ngene nek tengu Afrika ngono metu. Kinjeng kawin metu. Nggih ta? Kadal sumber sari ana ning kene iki. Ono kabeh ning kene. Itu, maka zamanmu ini zaman milenial. Sinau ora perlu teko guru iso. Kok kene hadis nomor piro ono metu ning kene. Iya, kita ini kan pramil penuh kesabaran nih zaman saya itu. Wong jatuh cinta wae sabar. Sabar kita dulu jatuh cinta itu berat. Tuku kertas pink. Nang pasar. Ambune sing ambu mawar aja ngasih keliru ambu kamboja. Wangen tintanya yang biru jangan yang merah. Dikira putus. Nulis karo wala kuwak nulis, "Dik. Aku rindu padamu. Hari ini engkau telah masuk ke penjara suci. Masuk pesantren maksudnya. Rinduku benar-benar berat malam hari ini. Setiap kulihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. aku paksakan tulis saja rindu untukmu, karena aku sudah gak kuat lagi menahan rindu malam hari ini. Dan aku rasakan engkau dan aku sekarang saling merindukan, karena aku merasa bahwa engkau dan aku malam hari ini duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Biyen iku biyen zamanku. Zamanku zamane Gus Azizi ngene iki. Kirim pos. Nang pos iki ora oleh jawaban seminggu ngono ya pawegel. Iki ra oleh burung oleh jawaban, apa disita pengurus. Lha saiki apa perlu seperti itu? Ya ndak, kangen arek foto. Ngono. Kirim ngisore tulisi mah mah mah. Ngono ta saiki. Lah iki milenial. Aku ngerti kok seperti itu. Lah aku ngalami sak umuranmu sampe lho ngalami sak umuranku. Jadi aku luwih paham. Oh, enggak surate santri nek tak delok iku lucu-lucu saiki iki. Rayuannya juga aneh, rayuan milenial. Nek biyen iki rayuannya itu wajahmu seperti purnama. Aku merindukanmu. Ngono biyen. Saiki rayuannya lucu, Dik. Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa mas? Karena engkau memenjarakan aku dalam hatimu. Wah, ini cah milenial. Loh, itu ngono. Loh, mula saat ini gini, coro wong ngaji ini ya luwe gampang. Karek download, karek share it. Iki kok kene ape? Pengen delok hukum nopo? Sampean ketik Gus Azizi guyu. Oh, nane jadi gini gini. Aku wis tau ndelok soalnya. Ono iku Gus Azizi berdebat. Ngono ya ono ning ngene iki. Ngono kabeh ning kene kula wis apal kok. Gus Azizi Lembaga Bahsul Masail. Ngono ya apal kok ndelok niki. Lho. Mula sak niki wong iso ngaji teko kene niki. Dadi ora perlu kiai wong saiki ngaji niki. Nek wong wis ngaji kok orang kok nganggo iki? Iku mesti ngalim. Mesti pinter, ora ana wong bodoh. Tapi ra duwe akhlak. Dadi cara dadi ulama ya iso. Dadi wong sakniki niku dadi ulama niku gampange ra umum. Iso ning nakira. Lho ngono to yo. Lho saiki ora ndek masuk lho iki kepiye? Sabar orang duwe. Akhlak orang duwe. Apa orang duwe? Nung pinter. Dalil napa mawon ngerti. Apa meneh indek ngene tambah pinter kabeh. Ra ning wong bodho sakniki. Mula untuk mencari orang pinter gampang sakniki soal ono iki. Soal ono kiai segala bisa. Jenenge Syaikhul Gugli. Sampean takoni carane kelambinan yo jawab, sampean takoni carane udo yo jawab. Sampean takoni carane zakat yo jawab, sampean takoni carane maling yo jawab. Sampean takoni carane nang masjid yo jawab, sampean takoni panggonane tukang pijet yo jawab. Regane apem piro yo jawab. Niku Google niku apa yang dijawab? Bahkan arah ke WC tetangga dek ngerti alamatnya. Oh, iya ini. Wis kiai paling pinter dene. Kula Gus Azizi kalah to. Kalah ngalim bena sama wasumber minyak karo jenengane Kiai Google niki. Lha soke Bukhari Muslim apal Google niku. Apal sak nggone apal. Nek Gus Azizi niku padha jenise kali kula, weruh hadise ra ngerti nggone. Quran yo ngerti ning ra ngerti nggone surat piro ayat piro ngono yo ra ngerti. Kula nate berdebat iki didebat wong niku dikira kula niku maca ora Quran kok padahal menurut kula Quran. Nggih kula paringi dalil bab sayyidina niku la ta'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dho niku kula lak ora nggone niku. Niku surat apa ayat piro sampai saiki kula yo ra ngerti iku surat apa ayat piro niku. Lha niku takon ini Quran apa bukan? Rasaku ya Quran aku ya tadi. Wah akhirnya digolek ini setengah jam ini kayak ketemu. Ini aku mau bertemu jam mufaros. Kira oh iki ta. Dan saat ini wong pinter kabeh Google. Tapi kehilangan yakshal Ya insyaallah antum. Lho masa ana bocah terus wani alok-alok Imam Ghazali lah ya wis ora umum-umum to niku. Jenengane Subhan Bawazir wani alok Imam Ghazali ra paham Quran, ra paham sunnah. Alok-alok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani musyrik. Alok-alok napa Syekh apa Syekh Muhammad musyrik, Firandaan Dirja niku. Bahkan wani ngalani wong tuane Nabi mlebu neraka niku. Ya ngerti. Alim ning prasa kula model ngene iki lak model alim nakira to. Niku nah kok kon dikon ngarep lah ya ora iso wong nakira kok dadi mubtada lah ora dadi to. Ya Gus. Nek mubtada lah ya ora le nakira, nek nakira kok mubtada ya khabare muqaddam. Mubtadae muakhir. Lah nek khabar muqaddam lah percaya huwa akhire. Nek huwa sistem pesantren ini memungkinkan seorang untuk yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daro ya untuk rofa ini mungkin dengan cara seperti ini. Cerdas pikirannya kuat. Lirkat dia dhamah ini kuat. Poncone bendina akeh ale toko pundi-pundi wawu dibawa juga kuat. Bedino bergesekan dengan temannya Alif punya kekuatan, punya kemampuan untuk membalancing diri. Bedino selentik-selentikan balik koncone seimbang, punya subutunun Rofa. Lha iku golek nang ndi ngene iku nek mboten pesantren. Ade ra iso saiki golek di luar pesantren. Maka kemudian semua berbondong-bondong boarding school. Ono sing apa full day school. Kono gek full day school, kene iki biyen wis full time school. Jadi pesantren iki luwih maju pisan. Lebih maju. Nah, pesantren niku onone ning ndi piye? Ya ning Jawa niki. Makane aja mbok aja disalahkan kalau Islam di Nusantara ini semakin kuat. Hari ini Islam paling kuat ning donya ya Islam di Indonesia ini. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Wong haji paling akeh wong Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia. Enggak ada. Lho kula niku tahu berdebat kali teng Arab mriku. Kula ngangge bahasa Arab fushah wedi deke. Terus ditakoni Anda berapa tahun di Arab? Enggak, saya cuma di Indonesia. Lho kalau gitu berapa orang Indonesia yang jumlahnya seperti Anda? Saya yang ke-200 juta takono. Lho nggih, niku gara-gara kula niku teng Madinah niku nyawati manuk ning bagi. Terus foto-foto ning jero Masjidil Haram ditangkep. Tak golek, ini ku tak takoni dalile ndi? Nek manuk ora oleh disawati aku pengen roh dalile aku. Aku nek mbok sudono dalile aku gelem mbok seneni. Mana? Hadisnya mana? Qur'annya mana? Ya ora iso ndutuno dek. Wong iki panganan. Niku, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kulu washrobu. Wala tusrifu ya ora tak jikuk kabeh, mek tak jikuk loro aku. Tau bingung niku karena semuanya harus pakai dalil ora ono. Terus gambar. Wah, dia nyebutkan hadis. Wah, hadis Rasulullah iki kabeh ndak boleh bergambar. Nah, tak balas. Nah, nek aku ora oleh bergambar, ngopo aku mlebu negaramu kok kudu nganggo paspor ana fotone aku yo. Ulek niku pendapatane pecit niku tak sira wae. Niku umroh akhirnya kula dicewekel begitu kula diwalili macam-macam niku padha atu dalil akhir langsung akhi kula dirawu angkul mulai digawani banyu zam-zam tahun 97 nek ndak salah 97 apa 97 jadi rawame lho koyo ngoten-ngoten niku kita niki dicontoh wong akeh sak niki Indonesia nih, dicontoh tiang kata. Kulo niku nek nuruti ngono mendina niku lunga ning Eropa ning pundi, meng arep jelasno Islam kok ngene. Padahal wong kene niku nek digoleki ora pati ketok. Jubah ya ora. Pomene lir boyo ngono mbiyen nggih Gusti. Keturunan putih ora oleh. Engko dak lali pangkate rumangsa wis kiai padahal isih santri. Nek saiki kadang rung diulang aji keturune wis putih kabeh diubel-ubel. Akhirnya wayahe diseni ra iso mlebu wis kerapetan bebel. Lha ngene. Lha itu kalau di pesantren utuh biasa mawon. Lha iki wisudae ya meng keturunan ireng sarung ireng, lambine putih nganggo kalung. Niku mon krana wisuda. Ini nek ra wisuda dasteran santri wedok. Lha itu pesantren. Jadi sistem pembentukan karakter dinten iki niku. Gene pesantren. Makane do dicontoh. Mane. Lah suwe-suwe niku ya do nyontoh kabeh sakniki. Do mbalik nyontoh pesantren kabeh. Slogan-slogan besar niku ya balik ning pesantren. Biyen Sayyidina Moh ngono, saiki ya gelem. Baginda, Nabi Yina, Rasulina. Sego tumpeng ngono Moh sakniki sego kotak ya gelem. Niku santri kabeh niku biyen. Ingkung mau ning suwiwi gelem. Ilaruhi mau ning semoga arwahnya gelem. Suwuk mau rukyah gelem. Napa alat musik mau lambe gelem tum dam tum tum dam tum ngene. Milo sakniki niku usum, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Santri niku nek jawab niku endeng ya bali oh wong kowe tau lunga. Aku lurung tau neng dindi. Aku masih seperti yang dulu. Lha itu pesantren. Lha masih tetap seperti yang dulu pesantren ini. Keplak ya isih dikeplak. Niku. Niku membentuk karakter ya insyaallah itu memang enggak mudah. Nek dengan cara modern tak niki niku ora iso membentuk karakter ya insyaallah ora iso. Lha iku anane neng pesantren bentuk manusia-manusia yang takut sama Allah ini yang pesantren. Mula bejo wong nek pesantren. Dan pesantren ini karena kolaborasi, maka tidak kehilangan asal usul. Santri selalu dielingno. Ki lho mbiyen gurumu iki kuburane ning kono parani. Lho ya persis to. Karo cara dasar Islam. Nabi Muhammad manggon ning Mekah, ya ditutuhno. Sing biyen bubak alas Mekah iki sapa? Oh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bubak alas Mekah ndonga, "Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata wa ja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Ya Allah, tak titipno anak putuku ning padang tangtang, do muga gelem salat, bajek atine disenengi wong, entuk rezeki woh-wohan supaya syukur. Lho Nabi Muhammad ora lali diulangi Islam ben ora lali. Napak tilas Nabi Ibrahim. Hijir Ismail goleki, makom Ibrahim goleki. Sofa Marwa digoleki, balang setan dibaleni. Ngono wae isih kama barok taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama sallai taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lho ngono. Lah terus petuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngekei cekelan jenenge ahli sunnah wal jamaah. Nah ahli sunnah wal jamaah itu bergerak terus sebab ahli sunnah niku nabi, wal jamaah nabi pertama niku sahabat. Sahabat duwe wal jamaah malih namine tabi'in. Wis ora ashabu sahabah ngono mboten ning tabi'in penderek. Ngisore malih tabi'in pendereke penderek lah penderek niku enten namine tabi'ut tabi'in penderek lah terus kaya wong awak dhewe niku jenenge apa kira-kira lah wis tabi'ut tawone wong melok sumber sari ya Gus Azizi ngene iki sumber apa Satri Lirboyo lho sumber sari niku lho kabeh niku lek riyen nak ya sekolah ngajine teng Mbah Hasyim Asy'ari. Lego. Lho kiai-kiai niku pokokane nek ning mriki Mbah Hasyim. kabeh. Mbah Hasyim niku ya sinau ngoten, mboten langsung lang nabi. King Mbah Asy'ari, King Mbah Khalil, King Mbah Saleh. Mula kau wabek ya dadi NU niku ngene popokane king mriko. Nah, Mbah Asy'ari niku sinau tengene Mbah Khairon. Mbah Khairon, Mbah Gareng Purwodadi niku sinaune tengene Mbah Abdul Wahid Solo Tigo. Sinau tengene Mbah Abdul Halim Boyolali. Sinau tengene Mbah Sufyan Tuban, muridipun Mbah Jabar Tuban. Mbah Jabar niku muridipun Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, muridipun Mbah Pangeran Benowo Mbah Abdul Halim, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng murid jeung Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo murid Sunan Bonang. Mbah Bonang murid Sunan Ampel. Mbah Ampel murid Mbah Brohim Asmorokondi, murid Syekh Jumadil Kubro. Muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ahmad Jalaluddin Cempo, muridipun Syed Abdul Malik Mongol, murid Syed Alawi Amil Faqih, murid Syed Ahmad Sokib Mirbat, murid Syed Ali Khalik Qosam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ahmad Al Muhajir, murid Syed Isa, murid Syed Ubaidillah, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uroidi, murid Syed Ja'far Sodik, murid Syed Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Syedina Hasan Husain, murid Syedina Ali. Lah iki sing sekolah langsung mondok tengah jenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho nang ngoten niku ya dicuwekel kabeh kali santri. Mboten kok terus nglompat ning nabi ya mboten. Ajaran-ajarane setiap generasi karo santri dicekel. Jenenge al-muhafadzatu alal qadimis. Soale dicekel kabeh. Wingi awak dhewe ruwet-ruwet ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niku selawat saya Ja'far Shadiq. Saya Ja'far Shadiq kok jepit sebab nopo terjadi konflik antarane Banu Hasyim kali Bani Umar. Umayyah berawal dari apa berpuncak pada pembunuhan Sayyidina Husain. Coba sampean iso mbayangno zaman semono raidan ngene jare mbene. Putune nabi dipateni niku lho coba. Hadine ngancam wong ngkono ya ora meden-meden, ora kok baen-baen. Putune nabi iki bal-balan Sayyidina Husain niku. Peristiwa ini terjadi di bulan Asyura tanggal 10. Maka peristiwa niku menghasilkan duka yang luar biasa. Lah putu-putune nabi pengin metu keng mriko. Niku peristiwa niku. Lah itu tidak terjadi di Mekah, tidak terjadi di Arab. Mulane wong Madinah sing wong Mekah sakniki wong Arab sing duwe ajaran Wahabi ora tahu ngerti ada peristiwa itu. Mulane kon meringeti ngono ya mau wong ora ana iki. Ora ngerti wong Muhammad bin Abdul Wahab, wong Mekah. Wong Madinah ora ngerti bahwa ada peristiwa itu. Tapi itu peristiwanya terjadi di Persia. Sing Persia mbiyen sing dakwah jenenge Sayyidina Ali sebab wong Persia pinter-pinter butuh sahabat sing pinter. Persia niku nyembah geni, rajane Rustum. Begitu klebon Sayyidina Ali tertarik, akhirnya mek matu Sayyidina Husain. Begitu wong Persia mlebu Islam, wong Persia nyembah geni, genine niku enggak ada bangunan dhuwur namine Manara. Jadi bangunan dhuwur menaruh api dikasih nama Manara. Mula begitu melu Islam genine diguwang, manarane digeleng ngarep Mas. Masjid akhirnya mesjid wong Persia duwe Manara. Angger wong delok kok apik ana manarane kabeh pengin bangun mana? Manara. Nah niku sing tekan sumbersari jenenge menara niku lan Persia. Lho ngoten-ngoten iku lha mboten dilalekno nek kali tetep ana wujude menara niku wong Majusi biyen cakak genine wong Majusi. Lha mila terus akhire wong Iran niku ya enggak ada kecenderungan nek misalnya mbelani Sayyidina Husain peristiwa Karbala memperingatinya ya ngangge bacok-bacok iya awak omane ini sedulur saudara mereka merasa tidak bisa membela saudaranya ya melukai diri. Wes. Lah dugi sak niki jenenge teng Iran ora ana jenengane kok Yazid niku ndak ketemu. Muawiyah niku ora ana jeneng Muawiyah ning Iran niku sampai sak niki. Tuh. Lah wong Indonesia ya memperingati juga ne bulan Asyura. Ya Syura ya diperingati teng mriki ora mantu iki peringatan. ini bulan duka, bulan Asyura jika buntute tok jenenge Syura. Wong Jawa niku nek bahasa Arab kan luwe akeh jika buntute tok. Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Muhammad Mat. Wong Jawa lah biasa Mat Ali, Mat Karim biasa. Mula kula nanti ketekan tamu tiang pare, tiang sumber sari, sapa jenengmu Mat Ali kae? Lah iki Mat Karim, Mat iku Muhammad aja Mat tok wae. Mat iku Muhammad. Dadi wong Jawa ben gampang dadi Mat. Oh ngapunten ya nembe ngertos matur nuwun. Berarti jeneng kula niki Muhammad Ali. Ya kowe Muhammad Ali, kowe Muhammad Karim. Oh matur nuwun ya nembe ngertos kula nek mati kenging Muhammad. Nah omahmu ngger ndi? Teng par, teng sumber sari ya. Sebelah ndi? Niku lho wingi Muhammad Rosa. Ya nek madrasah ya madrasah ngono ae ojo ditambahi Muhammad Rosa. Nah, Jawa ini Asyura ini juga Syura. Juga Syura ngono tok. Lah mula bulan Syura iki bulan duka. Mula wong Jawa nek bulan Syura ora man mantu lho iki Islam sing asli. Biyen menghargai peristiwa di masalah kadang ya terus apa santunan anak ya yatim termasuk napa gawe bubur merah bu putih ngono. Tapi nek wong ora ngerti kaget iki ajaran napa? Wong Jawa kok ulan Syura kok ora mantu. Iki mesti tahayul. Wah, akhirnya diarani wong Jawa nek ulan Syura ora mantu, iki sebab hormatnya Nyai Ratu Kidul man mantu lho iku sing nek wong ora ngerti. Itu sing ngerti mek santri tok. Bahwa Asyura itu Syura. Nah sajane sapa to sing ngarani Nyai Ratu Kidul mantu? Ya wong Kediri. Nggih, namine Kiai Tunggul Wulung. Niku asline bakaran pati mriko. Maune santri jenenge Abdullah. Uripe miskin ora kuat, akhirnya melu londo bergelar Kiai Tunggul Wulung. Nulis dua serat, yang satu serat Dharma Gandul Katulucu, sing siji serat Sabda Palon Noyo King Genggong. Sabda Palon Noyo Genggong jelasaken nek sing nyerang Majapahit niku Demak, padahal sing nyerang Majapahit niku wong Kediri namine Kirindrawardhana, putune Jayakatu Katuwang, Jayakatuwang putune Kertajaya Raja Kediri. Kertajaya dipateni karo Kenarok 1222. Kenarok duwe anak putu Kertanegara. Kertanegara dibales putune Kertajaya jenenge Jayakatuwang. Jayakatuwang dipateni kali mantune Kertanegara namine pun Wijaya ngetekno Majapahit. Lah putune Jayakatuwang mateni apa ngramuk Brawijaya 5 putune Wijaya perang nenek moyang. Nah kali tengkari Dharma kali Sabda Palono ya Genggong dirubah itu menjadi cerita perlawanan Demak datang Mojo Pahit, berarti anak nyerang bapak. Lalu pinter kaya cerita terus sing kaping kali serat Dharma Gandul gatu lucu lah teng Dharma Gandul niku urip niku meng trimo gandul nggih mau nek gandul niku gandul nang sing urip. Nah mula barang sing loro gandul niku meng dijenengi Dharma kan gandul sak Dharma gandul gandul teng pundi teng Gatholoco. Gatholoco niku napa gandul melonco mriko olok-olok wong Islam sunat gatule melonco. Lah mura Dharma gandul Gatholoco niku saged sempurna uripe nek petuk Dewi Perji Pati mulu ngono niku lha iku lak cerat gemblung iku lak niku. Lah niku lek mulo wong iku ngandel iki piye to ngoten. Kita ndak ngerti. Lah mulo wong Jawa niku nek ora nek santri kan nemu hafadho ngerti. Lho soalé wong medeni wong lho Islam niku petuk wong Jawa. Niku lak petuk. Petuk barang sing ora dipethuki ning Arab. Islam niku ning Arab petuk wong Yahudi, petuk wong Nasrani. Lah ning Jawa petuk wong Hindu. Luwe abot meneh petuk wong Hindu niku. Sebab napa? Hindu niku nek ora diunekke milata Ibrahim ya piye? Tapi simbol Ibrahim karo simbol Hindu niku apa? Padha. Ning Islam ana Ibrahim bojone Sarah, ning Yahudi Nasrani ana Abraham bojone Sarah. Neng Hindu niku ana Brahma bojone Saraswati. Saraswati. Ati lapo sampean. Lah mula mbiyen para wali niku ketika petuk wong Hindu ya mumet iki japakno iki. Nang kene ra entuk nang candi, tak kongkon lunga haji nang kono ku nak petuk Ka'bah jumbul dek kaget. Kok ya padha-padha watu. Nang kene ra oleh jikuk banyu suci. Lah kok tekan kono ya ono banyu suci. Zam-zam. Nang kene ono jap ono linggayoni tuku watu, tekan kono ku nang kaget perlu Jabal Roma kok ya tuku watu. Nang kene ra entuk muter ngiwo nganggo kain selempang warnane kuning, engko kaget tekan kono lho kok ya selempang muter ngiwo warnane putih. Nek rampung urusane padha rambute nek mriki digundul tekan kono kok takhalul, ya kok mung diketok sithik ning kok ora gundul. Akhire kale para wali wis ora usah. Rasa lunga kaji ndak konslet. Nah terus wis sembahyang Jumat ning kene ae jare nek ngoten iki to. Akhire ada salat Jumat 41 kali mboten pedhot untuk mendapatkan pahala ibadah haji. Akhire wong haji ning Gunung Merapi. Sebab teng Gunung Merapi satu-satunya masjid ngene saya Jumatil Kubra. Mula wong Jawa mbiyen hajine ning Gunung Merapi untuk mendapatkan pahala haji ping 41 ora medun. Soale nek lunga ning Mekah engko ndak kaget malah konslet. Lho coba apa ora mumet sampean. Untung mbiyen para wali. Ngene. Padha wong Jawa ngono Islam. Yem piye diceritani Gusti Allah wis duwe Sang Hyang Widi. Ceritani malaikat duwe para dewa. Iki timbangane critane dadi konslet campur wae ora apa-apa. Wis dadekno sitok. Ternyata simbule padha, mula bahasa bersama bisa dipakai bersama-sama. Wis Allah ilang sik nganggo basa sing padha Sang Hyang. Mung bedane sing siji Widi, sing siji Wenang. Mula Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang. Terus ya wis dunke meneh ben padha paham jenenge pangeran jenenge Gusti kaya anak-anak raja coba. Tapi berhubung sing ngendikan ngono mbiyen para wali la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Syaikhun ustadzun jenenge padha kiai. Bagi dum-duman jeneng padha ana kebo ya Kiai Slamet, ana tombak ya Kiai Pleret, ana Semar ya Kiai Semar, ane wong Islam Kiai Haji. Ana tilmidun muridun santri. Ana musala langgar. Wis jenenge padha ngono ae, wong padha ae wis padha. Engko karek diitung mburi iki pira-pira menang sing endi ngono tok. Ngono. Apa tepuk tangan men? Lha ndak maksudnya dijadikan satu wis dicampur nek para kiai wis delok yo. Engko menang sing endi? Lha ngono, bungkuse padha kabeh. Isine seje persis kaya ibu-ibu niki nek wulan riyaya ngono bungkuse kabeh kongguan isine rengginang. Nah. Lah itu mangkana terus akhirnya kiai bekerja hamba raja ngono piye carane pesantren bekerja dikeleboni hidup bersama namanya musyarakah sing akhirnya dadi masyarakat. Kawula Gusti iki ra iso gadi siji. Gathuk leboni napa? Leboni kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Mula ra ana raja, ra ana kawula, anane ra'iyah. Sapa ra'iyah? Wong sing saling bertanggung jawab. Supaya napa ben gak saling mengkafir? Mengkafirkan nek kafir iku nentang, nek urip bareng zimmi, nek saling bertanggung jawab ra'iyah. Lho wong Indonesia iku mbahi dhewe mbiyen sampeyan iku wis dijenengke ra'iyah utawa rakyat ben ora saling mengkafirkan. Lho wali mbiyen wis mula sadurunge ana napa-napa pas saniki nyeluke non muslim ning ra duwe dalil. Akhir karo kiai-kiai NU digekke dalil. Lah ra duwe dalil digekke dalil kok malah ngamuk. Lho iki lho ya wong aneh to. Ngaten lho. Lha niki apa wis kula nek panitia sitok niki moro niku wis pokoke iki wis ta nek wis alhamdulillah ngono sing sawenang kono beturne ngono wong irene terus sampun sawenang kula bengi yo Raya nek pengen rembukan jenenge wasawirum fil amri nganggo kalimat wasawirhum dadine musa wahro. Nek musyawarah aja menang-menangi dhewe. Tafasaku fil majalis, fafsaku yafsakhillah. Mula lungguhe wong musyawarah jenenge majelis. Kurang Islam apa kowe san? Lu akhir ya suwe-suwe menang sing Islam. Kiai sing kondang ya namanya Kiai Haji ngono, Kiai Haji Azizi, Kiai Haji Muafiq ngono. Ngoten iku ya. Oh, Kiai Haji apa ngono? Ustaz rapate terkenal nek nggone santri. Syekh ngono rapate terkenal. Masih kenal ya, tetep kiai, sak ngalim-ngalime ya tetep kiai. Nek lunga ning Solo ya kudu siap jejer karo kebu kiai selamat. Maka kiai ini strukturnya bukan semata-mata struktur ulama, tapi punya struktur budaya, struktur sosiologi dan antropologi yang terbangun dari sistem innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Lu iki lu bedone. Mula pangkate abot nek diceluk kiai. Kiai. Lho kula niku apa meneh niku gosak-gosak siji wis ra ngalami. Kula isih ngalami. Nah lili wong ra Islam ngono piye coba sampean? Ya anak-anake mbiyen ora Islam terus sak niki apa wong tuwa-tuwane ra Islam, anake Islam. Teko tengen kula, Gus, niki bapak kula ditahlili. Pun, mboten enten kiai sing purun nahlili, saku sing nahlili kula ya ngoten. Lha ngono iku angel, akhire ora ana sing gelem nahlili iku ra Islam. Tak tahlili. Begitu kula sing nahlili ya trimo kabeh kok. Tahlilan, ya tahlili Islam. Masih ora Islam, tak tahlili. Mula sampe nek rawani aja wedi-wedi, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Nek ana wong ra Islam njaluk tahlili, tahlili sing apik. Blehno ingkung ning sampe sing bleh. Tak ulangi carane. Ulangi. Ila hadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jamil Nabi al-Mursalin wa alaihi wasallam wa salihin. Ila jamil min al-Syarik la maghrib bi bari ya Rasulullah Syabdul Qadir wa Jilali. Ya bain ummatina min shaykh wa shaykhina wa jaddina wa jaddina. Wa naqusun ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi sapa wa ila ruhi sapa. Begitu kena sing ora muslim. Wa naqusun khususan ila ruhi wa ila ruhi. Wa illa ruhi wa illa ruhi munur kok angel sampean trimo wis ta rawu masyaallah matur nuwun jenengan punten ndak wa na khusun illa ruhi wa illa ruhi wa illa ruhi begitu sing muslimne wa illa ruhi wa illa ruhi wa illa ruhi balik meneh wa illa ruhi wa illa wong ilahe aman niku kiai aman sampean durung tau diparani wong takoni kiai apa wingi anak kula khataman nika kula mboten di dhuwit terus kula dolke kirik angsal mboten. Lah kiai itu tidak semata-mata menanggung beban teks. Kiai menanggung beban sosial, beban perbaikan masyarakat. Nggih, terus sampe pirang-pirang piye? Kiai bingung kula wingi dolke kiri angsal mboten oleh. Ono sing protes, lho kok oleh? Oleh wong wis kadung. Lha wis kadung nek urung ngono ya tak kei dhuwit wong ming 250 ya kiai mesti dhuwit to luweh malahan. Tapi urung kondo-kondone wis bar. Lah terus pripun? Ya wis, iku ku sing nuturi anake, aku sing bagian nuturi anak. Anake menanggung beban sosial kiai niku. Bukan cuma membaca teks iki romlai kiai abot. Mula jenenge kiai kudu nanggung kebo kiai slamet, kudu nanggung tombak kiai pleret ngene kepiye sampean. Mula kula niki kadang nek ulan suro ya ngumbah keris coba. Mare tekan kula Gus diumbahno nek ya ngene endi. Nate enten pusaka niku wis mboten enten sing wani ngumbah. Gara-gara pusaka niku njaluk getih. Getihe wis ra ana kewane niku pun punah. Tak khatami Quran 41 pusakane muter ngene susuwe medhun. Begitu medhun tak kandhani getihe wis ora ana. Iki zaman modern, iki milenial dol kaya ngoten niku. Gelem ora salin. Ya wis tak cacake. Ya wis tukono aksakrat, tukono fantasakrat kula. Warna merah niku. Tuk inyo iki luwih enak timbang getih. kepres-kepres musuh kau ni mencolot ni guna macam naik kayu. Dari jaluk parfum, parfum ini gue sak gramnya 35 juta teng Taj Mahal India. Sing golek Rono Sopo ganti be aku parfum Axe. Set, biasa. Jaluk gedang, jejer telu sing ungu. Golek nanti. Tak kandhani ku jaman kuno saiki sing enak anggur aku yo. Nggih. Begitu wis rampung diproses-proses-proses demite tak kon lunga nang lunga mbang repoti zamanku. Kowe wis ra kanggo. Lho ora kanggo. Lha kowe lak bagian ngangkat abot, aku duwe bulldozer saiki ra butuh kowe aku yo ngono. Sing bagian saipi angin aku lu duwe saiki pesawat ra butuh awakmu nang lunga sik. Takon lunga ya. Ya wis ning ngono golek nang kon sing enak. Tak golek nang tengah segoro bareng ngene. Sing bagian telepati saiki kalah karo handphone kok wong jin pensiun kan wis kakehan saniki. Ambien kan panggonane keris, panggonane nopo. Dan untuk membuat keris ndak mudah. Karena peksine niku harus terbuat dari batu bintang yang hanya meleleh di suhu 15.000 derajat. Mulut Jerman saiki gedhe-gedhek. Kok wong Jawa mbiyen iso meluruhkan apa logam bintang yang di suhu 15.000 iki mbiyen geni apa? Wong saiki Jerman hanya sanggup meleluhkan apa logam di suhu 7.000. Di atas 7.000 reaktornya enggak sanggup. Lho iku mbiyen geni apa? Awak dhewe ora ngerti. Itulah jawabannya kalau orang bertanya. Betapa kuatnya orang Jawa. Arab punya alat musik namine terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa enggak ada alat musik jenenge gitar, aitara. Niku kayu kali tali, tapi wong Jawa duwe alat musik jenenge gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Iki bangsane dhewe. Wali biyen iki petuk dedengkot kaya ngoten niku. Betapa susahnya jadi kiai niku. Karena kiai itu bukan cuman beban teks, tapi beban sosial dan yang lainnya. Mulo aja sembrono nek dadi kiai. Aja kuram haram aja. Ra iso nek kiai, karena kiai menanggung problem sosial. Ilmune dumadine sekolah, laku duduk lakune dumadine saka ilmu semata-mata. Kiai. Sampeyan takoni polisi ngono terus piye jawabe? Nek polisi itu kan sering datang ke pertanyaan teng kula. Polisi-polisi ini, apa orang judek saya kita di polisi? Yai, kulo ini ku jarang sholat. Apal ayat ini mek papat, bareng mek loro. Tapi teroris yang kulo tangkap ini ku apal Quran, ini kulo pripun nasib kulo. Jadi polisi ini biasa stres perkara ini ku. Di polisi ini ku nangkep teroris yang roto-roto teroris ini ku apal Quran. Polisi ini, Al-Fatihah, ngunuh kena isi anak ini, TNI Polri kan sering judek perkara ngoten niku. Jawabe kepiye? Coba. Jawabe piye? Ora iso terus, ora coba tangkep, ora iso jawab alon-alon sing apik. Yo iku yo apik, ya anakku yo ngono wae kadang lho. Tikus iku yo nek urip ning hutan ya oleh, tapi nek mlebu lumbung yo kudu di obat ngono tok ulun niku. Nah teroris itu ya ape asli nengono, tapi di mana di daerah perang berhubung dengan daerah aman, ya bedilen aku ya mengono dah. Nek dalil aku lang rangkap, aku tak kayak dalil yang lebih dawa aku ya ngono. Dengan begitu, tak kau nih ya. Beh, sebenarnya ibu-ibu tak kok mengkiai. Ya ibu cukulon aku minggat, anak kulo sedoso, kulo mboten iso bayar utang. Saya ini pripun innallaha ma'aso birin lho. Ana sing takok pengusaha terus bangkrut, kei innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ana wong wis mularat uripe nang innallaha la yughayyiru ma biqaumin nyemplung sumur muliyene ngono. Ha bisa. Lah mula pesantren ini bener-bener menghasilkan teks dan konteks nih cara ngono sosiologi dan antropologi kudu dimban oleh pesantren. Lho ra iso kok pesantren terus wong haram ora oleh kiai jenenge kiai yo. Nek ustaz ngono oleh. Nggih mulo Yai Azizi aja gelem celuk ustaz jenengan. Nggih ustaz, kiai penampilane mengko ngene. Lho sakniki sementara istilah-istilah ageng disalini kabeh kalau ustaz-ustaz niku. Wong tobat itu dadi hijrah, iku ket kapan nek wonten niku kula nggih hukuman. Tobat niku lak nang astagfirullahalazim, wis ora dibaleni ngono ta to? Niku tobat, astagfirullahalazim ora dibaleni tobat. Dene kok balik meneh, astagfirullahalazim meneh. Baleni meneh, astagfirullahalazim meneh ngono ta. Lho kok bolak-balik jare malaikat, ah ya wong iku menungso wis biasa aja kaya. Itu, tapi begitu berganti hijrah, hijrah itu pindah tempat, harus ada ruang dan waktu. Dan waktu kudu ono entertainnya. Mulo akhirnya wong-wong sing dablek-dablek nek tobat cara santri ora pati setuju. Mosok meng astagfirullahaladzim ngono tok. Tapi mereka lebih jalan kemana, berdakwah kemana, berjihad kemana untuk nutup dosa. Padahal karo jilbab, jilbab itu nutup aurat. Begitu dirubah jadi hijab, itu jadi fashionable. Apa fashionable itu ya? Wah, ora ngerti santri wis pokoknya. Jadi terkait dengan sesuatu yang bersifat busana. Akhirnya ono ngene, akhirnya ora ngerti cacaane. Maca tek ya kliru nggih kok, noise biasa. Wong nyene ora ngerti wong ora kiai. Ono donga perang Badar diwaca ku pemilu, ngono ku ya ora pas to. Dul-dul wong kucul-kucul ku lah ngono. Seolah-olah sing siji ora Islam. Lho ngono, akhir begitu ora Islam kuwatir ora ono adzan. Nek presiden sapa ae sing wani nglarang adzan? Ora perlu sapa ae presidene. Aku ora perlu ngerjak sampean. Parane tak pecok lambene mbek aku ngono. Sing wani nglarang adzan ngono, sapa presidene ora peduli kula. Nglarang adzan ngono. Kiai ra lapo-lapo dilebokno penjara. Oh, tak plathok ora kena tak plathok santet mbek aku. Tapi unik kadang kita ni lo ya Allah, ya melaju, menunggu aja, harus gaya hua-hua, aku hue-hue, itu, nego yang ini kira, kiai betul. Maka lo kiai kira urutannya dan tak mudah, tak mudah, bingung gitu ndak. Roh kabeh mulu wong Islam ini selagi sik no pesantren, sik bejo, sik roh. Saya iso bedakne kafaro yukafiru kufron niku saya iso. Saya iso. Kafaro yukafiru kufron niku ket kewapan. Aku proso aku biyen ngaji ora ngono. Nggih. Okay. Lagi. Okay. Ngono dadi jaa zaitan koma amrun. Ya iki. Ini iku. Ya tapi nek santri niku ya wis enak. Lah niki mila kadang niku sakniki situasine niku kathah sing arep rofak niku ora ndedo marah di wawu ora ndek. Akhire kau ape kadang-kadang dadi ikrob sakniki niku. Ikrob yo sak gelemi dhewe wong ikrob. Takyiru akhiril kalim takdirun aw lafdhon li amilin. Ulem sak gelemi tergantung amil sing mlebu ngono ae pokoke. Rofak nasope apa jare amile. Kepentingan tergantung amil ya wis niki mila kabeh berharap sekarang pada pesantren dengan cara pesantren salaf ya ini teroris ya ora tukul, kerukunan ya tukul, beda agama ya set biasa, awor bareng ya biasa. Lah niku nek karek santri kenapa punya sistem yang komprehensif. Nah, begitu ditarik ke pesantren ya konslet konslet. Mula jenenge tetap santri, jenenge tetap kiai. Yang itu adalah nama-nama ketika pertemuan pertama antarane Islam karo wong Jawa. Nek pertemuane ngono kawitan. Wong Jawa dijak omong ya mulek mawon. Wong Arab muni rus, wong Inggris muni rice, wong Jawa ngono nek ning sawah isih wine, gedhe titik pari. Nek wis dipanen gabah, wite damen, nek cuwil-cuwil nek digiling beras, cuwil-cuwil menir, sisane dedek, diudek-udek bubur, silite gosong intip, ora dibuntel sego, buntel cecek siji upo, buntel godhong lontong, buntel janur kupat, dawa titik lepet, ora kepangan garing karak ngono Jawa ngono. Zaman semono ora mumet iki padha wong Jawa. Mlane ngaji Quran niku ngaji apa nek karo basa Jawa niku enak. Sebab itu wae bahasa Indonesia ngono wis rada enom ra kuat petuk Quran ra dadi basa Indonesia. Mula kathah wong ngaji Quran ngangge bahasa Indonesia do konslet niku. Bahasa iki takok polisi. Mune mumpung ana polisi takoki. Nek wong nek nganggo bahasane polisi terus nerjemah bahasa Arab musyrik. Takok polisi. Apa yang disebut saksi Pak polisi? Ha iki takok iki mumpung ana polisi nih. Saksi itu apa? Sampean kan sering nyeluk saksi. Saksi itu apa dalam bahasa polisi? Orang yang mengetahui, melihat, mendengar, menyaksikan. Nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku pengen takok. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nek cara bahasane polisi musyrik sampean. Saya bersaksi berarti sampean perlu menyaksikan, melihat, mendengar rata di wis. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih karo penyayangi guru bahasa Indonesia kon nerjemah. Sampai jengking debat rong dino kon bedake ora tutuk niku. Karena mudah bahasa Indonesia itu, petuk basa Jawa wae mati kok kunduran trek ngono piye. Wis ora dadi. Trusupen. Santri pecirit. Ini bahasa Indonesia ini ndak ketemu. Bu bahasa. Pemene petuk bahasa Arab lita'arofu agar saling mengenal. Ora pas. Ta'arofu itu pangerten. Nek mengenal aku ya kenal tikus ning pengin nduk ndase mawon. Ini problem bahasa ilmu linguistik. Mula bahasa Arab iki petuk bahasa Jawa ngono ya imbang-imbangan. Kadang malah kalah akeh. Nggih. Jebo sakota tiba. Wong Jawa delok tibane sik. Lemah tok lambene mengarep nyosop. Wah macam-macam mengburi gelem geblak rene gelempang koprol bek tiba. Naum Inggris sleep. Wong Jawa nendro sare tilem bubuk turu. Ha nek wong duwablek ngono ya ndekok batang. Lah ini bahasa lu zaman sepuro petuk wong koyo ngene iki enggak kebayang. Wali-waline Allah. Untung sing teko iki wali kelase. Diterusno kiai, ini diterusno ustaz ya bubar. Mula di Jawa den saya ini aja patek ustaz temen. Kiai mawon. Karena kiai menanggung beban sosial piye carane menggerakkan. Ngono. Lha iku pilihan bahasa. Pesantren. Ya ora sekolahan. Ya tetep pondok pesantren nggone santri orang yang belajar pada kiai. Kiai di Arabno ya ora iso dadi kuyah jamake ngono mboten iso. Anak egos jadi gawagis yura iso. Kiai kumpul terus kuyaha poro kuyaha ini dadi ini jamak syat. Nah inilah nah kekuatannya di situ. Mlebu jauh tahun ini duwe anak-anak mondok pesantren jam pinter niki ya Allah. Habis tunggal ini lho isik ziarah makam guru makam wali. Nah uang ini ziarah ini Tuban karena gurunya orang sini Tuban uang sumber sari kan ngebom Tuban urawani uang ada makam Sunan Bunang kan ngebom Demak urawani ada Sunan Kalijogo. Tapi kalau kita sudah dijauhkan dari masa lalu dari yang ngebom gampang mula uang tukang ngebom kol ya mau ziarah kubur ya mau musyrik akhirnya dor kan ya gak punya beban. Dan ini kemulanya sampean pengen ngerti jejak teroris di Indonesia tidak akan pernah tumbuh dari pesan pesantren. Mula panjenengan nek melu ngaji aja kaget nek melu ngaji pesantren. Wis ngene iki. Karena apa? Pesantren ini tetap berpegangan pada ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah itu nih wal jamaah ngisor dhewe murid ulama. Mula dijenengke Nahdlatul Ulama biar kita ingat bahwa kita ini kelasnya muridnya ulama. Ya murid ulama ya ngene iki. Mula Islam itu coraknya indah dengan dibawa generasi ulama adzan ini ya sak geleme wong adzan. Sing penting udah krungu terus gelem neng masjid. Nek adzan zuhur 11:30 ya isine ning sawah, timbangane diadzani 11:30 kok urung mulai, ya akhirnya mundur adzan 11:30. Ini biasa kan iki. Allahu akbar, Allahu akbar. Aing. Bara teko ya robana ya robana. Ra teko ya tombo ati wong pegel nambah niatine dhewe. Isih gak teko-teko ya diurugi anjang-anjang jirandal teko. Sing paling ketok adane kiai karo ora iki nek subuh. Nek pas salatu khairum minan naum adane kiai. Nek sing anyar-anyar kan salatu khairum minan naum. Iki model anyar. Gaya kaya wong Arab ngono. Adane dawa salate cekait adane apa turune do apa salate dawa turune cek sampai di sembung-sembung tu khairum minan naum. Niki ayo ora wong pancene nyotone murid niku turune sing dawa. Mula as-salatu khairum minan naum. Lah pancen murid niki salate pendek turune dawa. Nek saiki kan digawe turune sing pendek salate dawa padahal nyatane tetep salate pendek turune dawa. Jembujui sawuh wong sumber sari saiki salate sing dawa turune cekak padahal ditelok lho kok ya padha wae kaya wingi tak kira berubah. Kiai biasa ndak ada yang aneh-aneh. Terus sembahyang ini mending Allahu Akbar. Ana sing liyane kan Allahu Akbar. Kiai ini mending Allahu Akbar. Lha soal e nopo? Ojo aneh-aneh. Kita niki wong Jawa, mripate ora khusyuk isek tolat to. Tolong sampean Allahu Akbar. Ya iku nyet apa-apa. Ana mung Allahu Akbar. Dadi kiai ku ora ngerti nek ana ngene ana tapi ra milih sing iku. Wong makmum matane tolah to. Toleh. Ora ana kiai kok sembahyang terus iki begeke-begeke ngene iki layange ra ono. Wong ngerti makmum iki kakine cap salep 88. Dibulo kiai terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmume ya kon khusyuk ya angel wong pemancar lokal. No Arab ono pemancar utama sinyale gedhe ning kene kan sinyale cilik kadang ilang. Tekan bakso ting ting ting ono sinyale ilang. Ono udar gretek-gretek ya Allah gabahku kudanan. Nah mulo kiai Allahu Akbar terus bar salat ditambal bocor kupinge dijak di zikir la la illallah la la illallah. Ono sing protes, lho kok zikirmu gedek-gedek. Sahabat nek zikir meneng, ya wis wong sahabat murid Nabi. Zikir meneng atine nang Gusti Allah. Lah awak dhewe melu meneng ya turu. Ya ngono kiai itu yang kadang orang tidak memahami bahwa kiai ini punya beban sosial sing kudu digawa. Nek murid ngene kok turu, ya dijak gedek. Ojo terus tagnya begini cari ni sopo nek mengono ayo ora kiai ngono ku jenenge wong nabi mbiyen ora ngono kok wong Gusti Allah ki ora ngono kok emang maca kitab kiai terakhir lah wapi ni ono testimoni neraka wong rokok dijikuk luru diunggahno nur Gusti Allah. Piye rokokmu apik? Gelek ya Allah wong sarro makanin no. Eh ngono. Ya wis. Wis ngerti rokok elek. Nggih ya Allah. Kono balik nang rokok. Sing siji mlayu banter mlayu. Lho. Kowe iki dikon mlebu nang rokok kok mlayu-mlayu mu banter. Nah nggih ya Allah, kala-kala tak nurut wong kula ning donya wis ra nurut blas. Saiki dikongkon jenengan pisan langsung mosok ora nurut. Eh masih nang teroko tak melayu banter cek tau nurut nang panjenengan. Ya wis nek ngono ra sida bali lho ngene. Lah sing siji malah longak-longok. Lho kok malah longak-longok? Nggih ya Allah. Kula kaget. Nek kok kaget? Eh pikir kula wong jenengan iki Rahman Rahim wis diduduhno swarga mosok kon balik maneh. Eh dadi kowe iki nyongko aku apik. Lah nggih ya Allah. Ya wis anak intadani abdi pilih mantakare. Wis ra usah bali nang ngene. Lha iku lho Gusti Allah indahnya koyo ngono momong menungso. Kanjeng Nabi. Indahne manjing Nabi iki ora meng beban tek ngono. Ya wis. Ana sing ra tau rapat sembayang senengane turu masjid. Ngono ya ora diseneni kok. Duk ngono Kanjeng Nabi. Apa kiamat kapan? Ora setek kok kiamat. Kiamat iki nganggo sangu. Tak delok kowe turu-turu tok sangumu apa? Ra ibadah, mboten kula mboten sangu ibadah. Nah sangumu apa? Seneng Allah kali seneng panjenengan. Heh, seneng tok orang lakoni? Mboten. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Ya wis. Eh sak tak lunga, Rasul lunga digandoli kok. Jeneng Nabi. Mengki sik to? Lho sik piye? Kula pun jujur seneng panjenengan, jenengan seneng kula mboten? Ya iya wong kowe seneng aku ya aku seneng kowe. Nah cocok niku. Berarti jenengan ra tega to ninggal kula ning neraka wong seneng kok ditinggal. Ya ora, man habbani kana ma'ifil jannah. Oh yes, melayu bocah niki. Sayyidina Abu Bakar krungu ngoten niku. Jeneng Nabi niku wong serius. Ngono tok mlebu swarga. Iya. Seneng tok ngoten niku ora modal. Iya. Seneng tok ngoten niku. Iya Abu Bakar. Yes. Dek seneng tok mlebu swarga apa menaku. Anak tak kekno, bondo tak kekno, swargaku ngarep dhewe. Yes, joget muter sampai jubah Sayyidina Abu Bakar berkembang. Niku sing akhirnya dados manhaj thariqahipun Sayyid Jalaluddin Rumi ingkang nami thariqah Maulawiyah. Sing karo bocah sak niki diarani tarisu sufi. Lho Nabi we ngono lho. Kok saiki wong dadi kiai apa tidak? Apa tidak lho. Ilmune sapa? Dul. Kiai itu nggawa menungso piye carane amrih kenal agamane Gusti Allah ora iso yo pridha-pridhi ngoten niku. Mula kiai ini yo abot dina iki. Ana ustad-ustad iki enak, ora duwe santri, ora duwe umat. Lha kaya Gus Azizi kaya awak dhewe ning duwe beban santri, duwe beban NU. Lha kula niki elek-elek wong Suriah lho sampean aja ngono to. Mula kula niku ora iso macam-macam kok piye. Kula niku ora iso ngono paling enak, ora duwe beban pidato sak geleme enak. Nah kula niki Suriah. Seneni sing tuwek-tuwek. Padahal kaya kula niki gagah kok sakjane niku. Jadi penceramah murni ini penak gitu. Gagar rambut kulo tak rembiak gitu nih, tak ubel-ubeli gawede gue tongkat jubahku tak kayak emas lonteng-lonteng gitu. Ini gambar singo gue wadah kiai gue hantu gue cocok gitu. Jadi dengan yo raiso ngurungi bodoh ayo caca nek wani. Kiai Lembah Blitar. Ngono ora wani, ora wani, ora wani. Wis padha awak dhewe iki. Nasibe padha. Engko ora iso kenapa mung ini di beban kok. Padahal gegenge dhuwur tak rembiake rambutnya. Wah. Tongkat kau wedhi ndase ula. Terus diukir tengkorak-tengkorak. Wah, gak ada. Ini muni sak geleme. Enak. Lha ngene. Ini yang kadang orang tidak memahami, katakanlah. Hati mulano, kiai kadang ya, ini, nyolong, ya karom, enggak, nyolong ya raule, nu santri kok nyolong, nu raule, tapi wong jenengi santri, lah wong ilmu nih wedi kayak nomor sok ceru eura, ini biasa, hati nyolong dari kiai halal. Ilmu newe dikek nama sejambu ini raule nengge nengono nyolong pelemi tonggo ini pondok oleh cari sopo nengke oleh jatuh sing ana sing kok mburi iki. Lah tak terusno. Ning ngene pondok lek tanggane bendina oleh gratisan ilmu to anggar pengajian kan kerungu. Mosok SPP-ne jambuwe gak oleh. Bener. Santri ini biasa. Santri ngeyel yoleh wong watak tadi ridom biko risuk tin faikotan alfiyata benomo. Din alfiyai kula ono anan adom ngeyel tadi wis to. Ora entuk sudon. Tetep ra entuk medidi, tidak boleh terus ora hormat. Tetep apa bisa mungkin khaizun tafdhilah mustaujibun sana iyal jamila. Nemen kan duwe. Mulu santri ngeyel, ora apa-apa. Ning aja duwe sudon karo ya. Yai, daplek oleh ning aja sudon ngono tok. Ini rumus ini yang kadang kita ini berhadapan dengan model-model bid'ah, tahayul, khurafat. Sampeyan rung tau ditakoni, nek nggen kula lak ana wong mati ning. Niku lak kuburane dikeki kopi. Kayak lampu, kayak kendi. Terus kadang itu dikeki duit. Terus kira-kira nek sampeyan jawab ngono iki musyrik ngono. Wah ya cocok iku sakjane kula niku ya iso. Nek kula ya ora, ora ngoten niku. Lah kok ora? Oh, ora-ora wong Jawa iki biasa ngopeni wong tua begitu ditinggal mati kan gelo. Nah, iku akhirnya terus ben tombol legone ya wis ngono iku. Ngene seminggu lak leren-leren dhewe. Ngono rek angel. Ning kita niki ana wong tarweh ribut 20 karo 8. Takok kula. Dalile sing leres pundi ya? Kabeh bener. 8 ya bener, 20 ya bener, ora tarweh ya bener. Kula ya. Lah wong sunat mawon kok rata wong kula niku ya kadang rata rawe barang ngundak dikira wajib. Lah tapi nek takoni apik sing endi 20 karo 8? Ya apik 20. Mula wong desa nek tarweh 20 soalnya ora ngerti sesuk sing bener sing endi. Lamun sing bener kok 8, sing 20 isih duwe sisa 12. Lho ya ngoten lho. Ane sing bener sing 20, sing kurang 12 sing golek nang endi lho. Ini kan jawaban-jawaban yang kadang di iku nek teke nang endi ora iso. Napa wong mati kok ditalkin? Lho suwel kowe iki petuk malaikat. Wong kowe petuk polisi ning tikungan wae wedine ora umum. Apa meneh petuk malaikat ditakoni marobuka. Tapi tangga kula kok ngarani jare ra tutuk, tanggamu ya ora ngerti, wong aku dhewe sing nalkin ya ora ngerti tutuk apa ora. Nah napa kok ditalkin? Minal mahdi ilal lahdi, nah batange iki sing liang lahat, ngono to. Lah nek tangga kula isih ngeyel jarine ngerti tutuk apa ora? Ya wis sing ngerti iki sing mati, nek tanggamu pengen ngerti kon mati tak talkine. Ya iku ya mboten enten tentek. Kula niku tau ana wong ngeyel dongane wong urip nek wong mati ra tutuk niku akhire tak dongani wong mati niku. Muga-muga sing mati mlebu neraka. Tutuki malaikat ngamuk. Lah pun ngoten dongake wong mati kok dongane elek. Nek dong apik ra tutuk, dong elek ora tutuk, padha-padha ra tutuk kok ndak ribut. Lah ini yang namanya beban sosial ke masyarakat ra iso. Uang dikenal ke Nabi, sing apik ya langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ning apik. Tapi nek wong desa ya kudu digawe seneng, gawe ngerti. Mula karo kiai Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina ne Senin 12 Mulud. Nah, ya kudu ngono. Sing santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nom sing tuwek ya kudu toleransi halo ya nabe salam alaika alaikum. Ibu-ibu sing senengane dangdutan ya ya rasulullah salamun alik deneng deneng ngono wong senengane dangdutan sing senengane jawonan ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika yang liyak numpak prau layar kula di depan nopo selawatan kok beda-beda ono dangdutan ono apa ngopo nabi dake wong akeh kok wong Jawa seneng dangdut cek dangdutan seneng Arab model Arab mau biasa ngono wae wong buktine ya ono apa buktinya wayang duduk nabi ora cocok digawe liyane ora cocok wayang rek wong Jawa tok umumi kuncang kancing langit kelap-kelap ganti bahasa Indonesia wae elek kok umumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip ora iso ora nabi. Nabi. Loh, coba Indonesia Raya. Ini Indonesia tok sing apik, bahasa Jawa elek. Wong panjenengan ora nabi. Indonesia tanah airku, salini. Indonesia lemah banyuku. Yo ora apik kok. Kita bisa uji material di lapangan, sembrono. Adzan. Yo ora kena disalini kok buktine. Iya lan salat. Adzan, salini dangdut rusak. Iya lan salat. Iya lan salat. Yo ora kena buktine. Anak nabi ki apa wae yo apik kok. Mula selawatan yo apik. Ya nana model apik pisan kok. Sing ora patek ngerti yo gendera. Ya nana yo apik. Ana tangan ngene-ngene mungkin selawat to. Apik kabeh. Kenapa? Selawat iku yo hubungane manungsa nang Kanjeng Nabi, nek wis dilakoni dadi selawatan menghasilkan mahab mahabbah, menghasilkan cinta. Mula nek selawatan joget bareng ora apa-apa. Ya nana gulu berlebihan, cinta dari dulu ya berlebih, berlebihan. Penduk pacar rado, yes, ngono. Kenapa muji Rasul anta Samsun anta Badrun? Ya, muji pacar, we wajahmu seperti purnama rapopo. Kok Nabi anta Samsun anta Badrun ribut? Kalimat cinta coba bahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Mbok bahas, pekoro. Ndasmu sakmene gedene lho, nak kembali nang rahim ibu lho ya gak kene. Kalimat cinta ya setengah rada musyrik barang, kalimat cinta. Jadi oh jadi eko-eko tok to, swara kowe apik ra to, ubah-ubah. Angger krungu ono wong arep lagu langsung digawe ono ekone, ora usah, iki dudu konser dangdut yo. Lho niku biasa mawon. Anta Samsun anta Badrun ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ribut. Ning kalimat cinta dek, sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku. Lu musyrik ngono niku nek cara fikih, mosok ra perlu sedina mati jare mati Gusti Allah ngono nek ra nentek. Ku tahu rumus dunia musyrik. Mosok kowe tok rumus dunia ngerti mah roma irama. Ya ngerti. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Coba. Lho masuk pacar hilang takok Gusti Allah lho. Lah itu yang terjadi di kalangan santri, makanya enggak usah gumun. Santri itu indah Islamnya. Angger cekel santri membangun sistem sosial, maka cek berubah menjadi keindahan dalam bermasyarakat. Rakat, nane yang diici uang kongkon koyo rumus-rumus tak mulai senetol, ini betul ini itu ini mulai soalnya itu pesantren, makanya namanya tetap pesantren, pemimpinnya namanya tetap kiai, sebutan kiai, sebutan santri, sebutan pesantren adalah sebutan menanggung tek dan bahasa rakat. Amma ba'du. Lho muka dimah rampung. Dan ini gak amma ba'du kula. Niki ta yo ngeten niki nek ngaji lah ya ana pembukaane. Wong niki lagi amma ba'du kula urung mulai. Ini kan haflah. Haflah akhir sana. Wong iki jelasna wong wisuda. Nah, iya kan, si penting lah terus sampean ngopo kok wisuda barang. Kok cek kemenyeke wong duwe ilmu kok disudo-sudono. Ya jan sing bener ya wisuda ngeten iki. Santri kudu diunggahno ngene, nggo sudoke nang Gusti Allah. Gusti Allah gawe menungso niku wa'alama adamal asma'a, ilmu iku dititipno teng menungso. Nek santen dititipno teng gene klopo. Nek vitamin sih dititipno teng gene jeruk. Lah sak niki sampean golek vitamin C ya isik golek ijer jeruk, golek santen isik golek klopo. Lah mosok menungso kok ora golek ilmune nek ngono. Golek klopo ora ono santen nek klopo palsu. Dadi klopo iki sik istiqomah kita awal iki dititipi Allah, santen iki digowo tekan saiki. Nah menungso dititipi ilmu ya aja ngasi ilang. Mula alhamdulillah bocah-bocah niki titipi ilmu ke zaman Nabi Adam isik nggawa ilmu mula iki diunggahno mengarep kondo ya Allah bocah-bocah iki sik menungso wong sik duwe ilmu mek ngono tok asine wisuda niku. Dadi ngaji wisuda iku cukup 2 menit rampung. Iki ngono iku tok asline niku wisuda dinaikkan ngene iku tasakuran. Ora tasakuran tok, mek arep duduke nang Gusti Allah ya Allah niki sik menungso. Bisik nggawa ilmu mula wong tua iki ya isik menungso isik kepengin nyangoni anake golek ilmu lha diunggahno sampeyan iku munggah mriki iku tandane isik menungso lho isik duwe ilmu iki golek banyu degan ya isik ana ning kene isik enten iki lho arep diombe boten gitu ban iku husnudzon mawon kali kula. Ini jadi jenengan tadi tiyang sepuh niku ya insyaallah ini lho mula wong-wong apa anak-anak ini sampai diunggah rene iki mer dikandhaki sik duwe ilmu lho mula nek golek bocah ya ning kene sampean ya sesuk golek bojo ya sing munggah ning kene mau iya lho sampean golek ning kene apa sik ilmu ya nggih. Nah niku mula awake dhewe niki isih menungso kabeh mula isih nglumpuk teng acara niki muga-muga sesuk bali kabeh tesih diakoni dadi menung menungso niku sing penting kok. Nggih, muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Aku nitip donga ya, donga sampean ya sing sekolah iki diapalno ya. Iki donga niki nek diwaca insyaallah nek maca apa-apa ra nyantol. Nggih, tapi nek ditakoni eling. Iki donga niki selawat lali, kula mbiyen kok iso dulungi selawat lali iki apa karepe? Cakno donga niki kula ngapal Alfiyah mek butuh 40 dino. Ning tek timbo akeh. Ku kendangan. Ya, aman rungokno donga iki ya. Engko diwaca. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wis. Ya engko digoleki ning rekamane kan ono iku rekamane ya. Nek diwaca bar subuh ping 100. Nek wis hafal biasane ra ngasi 10 menit tak dilu hafal. Ojo kok Allahumma sholli suwe. Allah besar besar Allah. Wong tuane ndongakno anake maca Fatihah ping 41 saben anak si siji, anake 5 ya 41 ping 5. Ya anake 10 ya 41 ping 10. 10 iki sampean sesuk sampe kapan nek ndek anak benbengi wacana Fatihah ping 40 si siji tugase mbok niki mboten tugase bapak. Tugasé bapak niku nampeng goleki rezeki sing halal di Betawang, angsul niku tok. Dungane bapak nang anak ra patek mandi. Ya nitip anak 5 menit rampung. Sing kanggonan niku ibu mlumah mengkurep apa jar ibuke. Wis mawon. Muga-muga sedaya barokah.